السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كاوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa bermajlis, berkumpul di tempat ini, di musala ini, di masjid ini, dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu tema yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin sudah disampaikan oleh ustaz yang lainnya, namun tidak masalah kita merujuk kembali. Hadirin kaum muslimin, di dalam agama Islam ada hari-hari khusus di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk meraih pahala yang melimpah ruah. Mengingat umur manusia yang begitu pendek, hanya 100 tahun kalau lebih sedikit, banyak kurangnya. Dalam keadaan amal soleh yang dilakukan oleh manusia sedikit dibandingkan dengan dosanya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan kepada kita kesempatan waktu-waktu khusus, di mana kalau kita beribadah di waktu-waktu itu, maka kita meraih pahala yang sangat besar berkali-kali lipat. Di antara waktu-waktu itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kurang lebih 10 hari ke depan, sedikit Dzulqa'dah tanggal bintang 4 kali itu, sudah bangun ya? 9 hari atau 10 hari ke depan, melihat nanti ru'yatul hilal, kita akan memasuki bulan yang dimuliakan dalam agama kita, Dzulhijjah. Itu khusus 10 hari yang pertama. Maka mari kita dengarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa keterangan para ulama tentang hal ini untuk menggugah semangat bagi kita. Dan jangan kita lewatkan hari-hari itu begitu saja tanpa adanya ibadah yang kita lakukan. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 redaksi. Yang pertama, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdhal minha fi hadhihi," yakni ayyamul 'ashr. Tidak ada amalan yang lebih afdol dibandingkan amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sulangi, tidak ada amalan yang lebih afdhal yang dilakukan oleh manusia melebihi amalan yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, tidak pula jihad, yakni tidak pula jihad itu lebih afdhal daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Qala Rasul, mengatakan wal jihad, tidak pula jihad, illa rajulun kharaja bimalihi binafsi wa malihi walam yarji min dalika bisyai, walam yarji min dalika bisyai, kecuali seorang yang keluar jihad di jalan Allah dengan membawa jiwa raga dan harta bendanya, dan dia pulang tidak membawa apapun dari itu, alias meninggal dunia di medan laga. Karena jihad itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, meninggal di medan jihad. Kemungkinan kedua, dia sehat, mendapatkan kemenangan, dan pulang dengan membawa ghanimah. Nah, amalan-amalan apapun itu yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, itu lebih afdol daripada jihad yang orangnya pulang dengan membawa ghanimah. Amalan apa itu, ayo muslimin, amalan apa saja, qiraatul Quran, sedekah, birrul walidain, ta'limun nas, ta'lim, ngaji, mendengarkan ta'lim, atau apapun itu, selama itu hal yang syar'i, nilainya akan lebih baik sampai pun jihad fi sabilillah. Hadunakan, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih dari sahabat yang sama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dengan kalimat yang hampir mirip, cuma ada sedikit perbedaan. Ma min ayyamin, kalimatnya, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fihinna, yang amalan saleh yang dikejar, yang dikerjakan di hari-hari itu, ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan kalimat lain, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama. Kalau sudah 11-12 hari biasa, ini hari yang pertama saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang beramal di situ, sholat wajib dengan berjamaah, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, puasa, qiraatul Quran, membaca hadis dan yang lainnya, amalan apapun itu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan di hari-hari itu, kurun waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, bulan yang akan datang besok ini, kira-kira 9 hari atau 10 hari yang akan datang. Ini kita ilmui supaya kita jangan teledor. Jangan kebanyakan orang tidak memperdulikan Ramadan, masya Allah, bulan yang mulia. Bagaimana perbedaannya, kita akan bacakan nanti keterangan Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Syekh Ibnu Taimiyah yang menyebutkan tentang perbedaannya. Di saat itu Nabi juga ditanya, qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, tidak pula jihad. Artinya, manakah yang lebih Allah cintai? Antara amalan yang dilakukan di sebulan yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan jihad yang orangnya pulang dengan membawa ghanimah. Rasul mengatakan walal jihad, tidak boleh jihad. Artinya amalan yang dilakukan oleh manusia di bulan Dzulhijjah di sebulan yang pertama ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad yang orangnya pulang dengan membawa ghanimah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji min dhalika bi syai', kecuali seorang yang keluar berjuang fi sabilillah dengan membawa jiwa raga dan harta benda dan dia tidak kembali dengan membawa apapun, alias meninggal di medan laga. Maka mari kita ambil kesempatan ya kaum muslimin, hari-hari yang tertentu tidak selalu kita mendapatkan kesempatan. Ramadan luar biasa, dalil khususnya itu Dzulhijjah sebulan yang pertama. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini, belum tentu tahun depan kita masih mendapatkannya. Nggih mboten napa? Wong mati bak sewaya-wayah sakit mati, meriang pejang ge kathah, sehat pejangnya kata Pak. Siang sing riang-riang boten mati-mati, si sehat mati disit. Kata itu Pak. Sing teng rumah sakit ditiliki orang mati-mati, sing tilik balik tabrak truk mati disit. Sakit kemauan Pak. Manfaatkan kesempatan yang ada. Mudah-mudahan kita masih beri umur sampai mendapatkan bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Hadis yang berikutnya kaum muslimin, kita lengkapi hadis yang ketiga diriwayatkan Imam Darimi dalam Sunan Darimi dengan sanad yang hasan sebagaimana disebutkan Al-Albani dalam kitab Irwal Ghalil. Masih dengan sahabat yang sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan kalimat yang sedikit berbeda. Nabi mengatakan ma min amalin azka, tidak ada satupun amalan yang lebih suci indallahi di sisi Allah azza wa jal, wala a'zamu ajran, dan tidak pula amalan yang lebih besar pahalanya daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Luar biasa, paling sucinya dan paling agungnya. Sekali lagi para sahabat pun bertanya, bagaimana dengan jihad? Qalu walal jihad. Para sahabat bertanya, tidak pula dengan jihad? Tidak lebih afdol? Tidak lebih besar? Tidak lebih suci? Walal jihad. Rasul mengatakan, ya, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji min dhalika bi syai', kecuali seorang yang jihad fi sabilillah dengan jiwa raganya dan harta bendanya dan dia tidak kembali membawa apapun sedikit pun. Ini riwayat yang masya Allah, tiga hadis yang menerangkan tentang keutamaan amalan saleh yang dilakukan pada kurun waktu sebulan yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis yang keempat bagi kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu lil 'amalu fihin min hadhihi al-'ashr. Nabi mengatakan ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan harinya. Berkaitan dengan amalannya. Walal amalu fihinna ahabbilallah, dan tidak pula adanya satu amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan yang dilakukan pada kurun waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faktsiru, Nabi kemudian mengatakan, karena itu perbanyakilah oleh kalian faktsiru fihinna at-tahlila wat-tahmida wat-takbira, oleh karena itu perbanyak oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah, ucapan alhamdulillah, ucapan Allahu akbar, dan ucapan subhanallah dan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, disahihkan al-Imam Ahmad Syakir dan hadirin Imam Ahmad al-Musnadnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkata al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, fahadihi nususu, nas-nas ini, wa ghairuha, dan nas-nas yang lainnya, masih ada lainnya, tadullu, menunjukkan, ala anna hadil ashra afdalu min sair ayami sana min ghairi istithna'in syai'in minha. Kata beliau, nas-nas ini dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya tidak ada hari yang lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kalimat lain, hari-hari yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak tanpa pengecualian adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-harinya yang paling besar itu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ada satu pembahasan bagaimana dengan Ramadan 10 hari yang terakhir. Qala, beliau lanjutkan ucapannya, hatta al-ashr al-awahir min Ramadan, sampai pun 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih afdal? Perhatikan betul-betul agar jangan salah faham. Yang paling afdal kalau bicara berkaitan dengan hari adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin a'zham." Tidak ada di sisi Allah hari-hari yang lebih besar melebihi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini berkaitan dengan siangnya. Walayali, walakin layalil ashr awahir min Ramadan, akan tetapi kalau berkaitan dengan malam harinya, maka malam hari pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan lebih afdal. Kenapa? Dikarenakan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang khairun min alf syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang mulia, sehingga Syekh Taimiyah mengatakan, amma binisbati aw fi ma'na, adapun kalau bicara masalah siangnya, siang itu bahasa Arabnya yaum, kalau malam bahasa Arabnya lail, kalau satu hari satu malam lailan wa nahar ta yaum wa lailah, satu hari satu malam yaumun wa lailah. Sehingga kalau bicara masalah siangnya, pagi, subuh sampai maghrib, maka yang paling afdol yang mana? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun kalau bicara pada malam-malamnya, maka 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan malamnya lebih afdol. Wa bihadhihi atau bihadza yastami' syamlatul adillah. Dengan cara inilah tergabungkan semua dalil yang ada, tidak berbenturan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita perhatikan betul-betul, sehingga besok kalau kita mendengar pemerintah kita ketok palu, malam ini kita telah masuk Dzulhijjah. Loh, kok malam? Iya, karena perubahan atau pergantian bulan Hijriyah itu ditandai dengan ru'yatul hilal. Nampaknya hilal. Hilal itu keluar di waktu maghrib. Seperti ini. Hari ini hari apa, Pak? Kamis apa Jumat? Hah? Kamis apa Jumat? Hah? Benar kami, Pak. Kalau menurut perhitungan Masehi, ini masih Kamis. Perubahannya nanti dini hari 00. Tapi kalau mengikuti Hijriyah, maka ini sudah Jumat. Karena pergantian hari itu masuk waktu salat maghrib. Sehingga niki Senin apa? Oh, Senin. Senin biasa lagi. Jumat apa Kamis? Biasa sakit Kamis, sakit Jumat. Ini nek Senin, ngeboten Pak, masih dun Senin. Nang kepaoten temen. Niki sana Senin, Pak. Ini Kamis. Secara Hijriah niki mendapat Jumat. Nah, mulai ibadahnya ya dari tanggal 1. Ibadah, namanya ibadah, Pak. Terus menerus. Tetapi ketika itu dikatakan paling afdolnya adalah di siang harinya, tanggal 1 Dzulhijjah, di siang harinya tanggal 2 Dzulhijjah, di siang harinya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sagedipun pahami kaum muslimin? Amalannya apa saja kaum muslimin? Amalannya apa saja? Selama itu amalan yang syar'i. Ditanyakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang lain zaman sekarang tentang puasa, bolehkah puasa dari tanggal 1? Belum jawab boleh. Karena keumuman hadis mal 'amalu shalih fihinna, tidak ada satu pun amal saleh yang dilakukan di situ. Apa saja amalan termasuk puasa. Sehingga kalau puasa tanggal 1 boleh, boleh. 2, 3, 4 sampai tanggal 10. 10 angsal puasa betul, Pak? Boten, niku pun Idul Adha. Idul Adha niku hari raya. Yaumul Id, yaumul akl syurbin. Hari raya itu adalah hari makan dan minum. Haram hukumnya itu berpuasa. Berarti puasa ini pun tanggal 1 sampai sambal ngatus demikian tanggal 9. Nek panjenengan mboten saged, ya berapalah 2 atau 3 atau 5 hari dalam kurun waktu itu. Nek mboten saged, anu kenapa ketemu orang bisa ora tahan kencot. Senenge baru basi niku nggih. Ya sudah. Paling minim harus diperjuangkan walaupun hukumnya sunnah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan puasa Yom Arafah. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Man shama Yom Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir as-sanah al-madiyah wa as-sanah al-baqiyah." Barang siapa yang dia berpuasa tepat di hari Arafah, maka aku berharap kepada Allah Azza wa Jal agar bisa atau agar Allah mengampuni dosanya satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Masya Allah, puasanya guru sedina dok, diampuni dosanya satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Kesempatan apa menerima? Kesempatan. Di tanggal 10-nya kita menunaikan ibadah salat Idul Adha. Tanggal 10. Di tanggal itu pula kita menunaikan ibadah az-dzabhu penyembelihan hewan kurban. Masyaallah wa kaum muslimin, ini amalan besar, jangan kita lewatkan. Apa hukumnya salat Idul Adha atau salat Idain, dua hari raya? Ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Syekh Al-Albani di antara para ulama yang menyebutkan wajibnya. Syekh Ibn Taimin juga seperti itu. Al-Aql beliau mengatakan sunnah mu'akkada yang sangat ditekankan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa yakhrujnal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk menghadiri pelaksanaan salat Id Fitri maupun Idul Adha. Dirinci oleh Nabi, wanita siapapun dia, wanita yang punya suami atau wanita yang janda yang tidak punya suami diperintahkan. Wanita yang masih lajang, pingitan, perawan pingitan. Pingit napa pingit, Pak? Pingitnya. Nek pingit medeni niku berarti. Sampai pun para hayyad, wanita yang sedang terkena haid diperintahkan untuk menghadiri. Wa amarna al-hayyad ayatazil musalla. Nabi memerintahkan kepada para wanita yang haid untuk tidak ikut sholat, tetapi menghadiri acara peribadatan sholat Idul Adha. Dia tidak ikut sholat, namun dia mendengarkan khutbah. Dalil ini sebagai dalil disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Al-Albani menunjukkan bahwasanya sholat Id itu wajib. Kenapa? Karena diperintahkan para wanita sampai pun yang haid. Ini satu hal yang luar biasa. Karena tidak ada perintah pada sholat kecuali sholat Id yang seperti itu. Sholat kusuf tidak ada perintah. Adanya sholat Id. Sholat fardu saja berjamaah wanita tidak wajib. Ini sholat Id wanita diperintahkan hadir. Itu menunjukkan wajibnya. Dan ini adalah pendapat dari Syekh Al-Albani dan para ulama yang bersamanya. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan apa? Sunnahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Apa hukumnya menyembelih hewan kurban? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Kemudian Syekh Ibn Thaymin beliau mengatakan bahwa hendaknya orang yang memiliki kelapangan harta, hendaknya dia berkurban. Karena ini adalah hukumnya. Ada sebagian mengatakan wajib, ada sebagian mengatakan sunnah. Alal aqal kata beliau sunnah yang ditekankan, sunnah mu'akkadah. Apa dalilnya kaum muslimin yang mengatakan wajib? Dalilnya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ibadah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya fardu. Digabungkan atau disambung setelahnya dengan kalimat dan ibadah menyembelih dan menyembelihlah. Maka hukumnya menjadi sama karena disetarakan antara sholat dengan apa? Menyembelih. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah salatku, ibadah menyembelihku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan ibadah salat dan ibadah menyembelih. Dua ibadah ini adalah seafdal-afdal ibadah. Yang pertama, ibadah salat disebutkan oleh Ibnu Taimin, salat adalah seafdal-afdal ibadah badaniyah. yang dilakukan oleh badan takbir sampai salam. Adapun idul adapun an-nahr menyembelih adalah afdal ibadah maliyah berkaitan dengan mal. Dan Allah gabungkan dalam ayat ini dua ibadah besar dengan disetarakan inna salati wa nusuki, sesungguhnya ibadah salatku, ibadah menyembelihku adalah lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir makan, maka mari kita berkurban dikarenakan Allah telah memberikan kepada kita harta. Harta itu kita miliki adalah untuk ibadah, bukan untuk foya-foya, kepuasan syahwat makan minum. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu dilampiaskan dengan makan minum, jangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu dilampiaskan dengan ibadah. Bapak yang menyembelih, maka istri dan anaknya mendapatkan pahalanya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan, beliau mengatakan bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza laka wa minka, hadhi dhabihatu an Muhammad wa ahlihi baitihi wa an ummati allati lam yudhhi. Selengkapnya dibaca bismillahi Allahu akbar. Minimalnya yang rukun yang wajib adalah bismillah. Kalimat Allahu akbar tambahan. Doa berikutnya juga tambahan. Zikir berikutnya tambahan. Sehingga pokok bismillah. Kalau lupa menyebut nama sahibul kurban tidak masalah. Tapi kalau engkau menyebut dengan sempurna itu lebih baik. Dalam rangka ittiba sunnah, mengikuti sunnah. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudzkirismullah alaihi." Jangan kalian makan dari sesembelihan hewan yang tidak disebut bismillah padanya. Haram hukumnya menjadi bangkai ketika seorang menyembelih tanpa bismillah. Kimiki bismillah orang aduh kelalen, buang, kubur bangkai itu. Eman-eman malah kalau dimakan eman-eman, makan barang haram. Perut kita yang eman-eman dimasuki barang yang haram. Jadi eman-emannya jangan dalam duitnya pak, eman-emannya nerakanya itu. Kenapa demikian? Karena kullu lahmin nabatan suhtin ahku binar. Setiap daging yang tumbuh dikarenakan makan barang yang haram, maka lebih layak dipantas, lebih layak dan lebih pantas untuk dibakar dalam neraka. Eman-eman perut kita, eman-eman anak kita, istri kita mengkonsumsi barang yang haram. Misuk tuku maning bisa. Wong duit pak bisa digolek. Tapi kalau sudah makan barang yang haram dengan sengaja, ini resikonya berat besar. Harus dengan bismillah. Lebih sempurna bismillahi Allahu akbar. Lebih sempurna dengan kalimat bismillahi Allahu akbar. Allahumma hada laka hada minka wa lak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Hadhihi dhabihatu fulan. Ini adalah hewan kurbannya si fulan wa ahli baitihi dan keluarganya. Sembelih. Kalau itu 7 orang, ya disebut 7-nya. Enggak masalah. Cuma jangan pakai corong, Pak. Pakai apa? Toa. Ini sapi 1, Pak Haji A, Pak Haji B. Akhirnya jadi ria bisa, Pak. Kalau sapiku paling gede bok, malah jadi ria. Tidak perlu, cukup si jagalnya mengantongi apa tertulis nama saya berkurban 7 orang. Dia sambil siap-siap bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa lak. Hadhihi dhabihatu an. Sebut bulan 1 wa ahli baitihi. Bulan 2 wa ahli baitihi. Bulan 3 sampai 7. Selesai sudah 9. Begitu. Sehingga yang berkurban satu orang pemimpin rumah tangga, yang dapat pahala adalah semuanya. Apa hukumnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ada orang titip kambing ke panitia. Niki ampun kelan nggih. Niki sing korban bae. Nah, ding bae Mas. Mbok bae pun ninggal. Iya bae. Wong nyate nggo bae. Harus dirinci. Pertanyaan pertama, bae niku wasiat napa mboten? Kalau wasiat harus ditunaikan. Namanya saja wasiat. Harta waris itu dibagi manakala wasiat dan hutang piutang telah tertunaikan. Min ba'di wasiatin yusina biha aw dain. Setelah dilaksanakan wasiat atau hutang piutang telah dibayar, baru jadi harta warisan. Begitu ditanya, wasiat nopo mboten? Nggih mboten. Niku karepe kula tok putune kemutan bae tok tok tumbasaken wedhus. Itu tidak boleh. Karena tidak pernah ada kurban untuk si mayit. Syekh Muhammad menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang meninggal dunia sudah banyak. Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Tapi beliau tidak pernah berkurban untuk istrinya. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Putra beliau Ibrahim juga tidak pernah ada satu riwayat pun Nabi berkorban atas nama untuk si mayit. Nah, tetapi ketika seorang yang masih hidup, kita mamanya menyembelih hewan kurban, ini diniatkan apa? Hada minni. Bahasanya kalau kita nyembelih sendiri, hada minni wa min ahli baiti ahyan kanu amwata. Sebutkan sebenarnya tapi seperti itu. Ini adalah diriku ya Allah, ini adalah sesembelihanku. Sembelih ya bismillah Allah Akbar pertama otomatis. Bismillah ya Allah Akbar, hada minni wa min ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku, diniatkan yang masih hidupnya dan yang sudah meninggal dunia. Maka mereka-mereka yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita pun mendapatkan pahala kurban yang kita lakukan. Bisa ketipun pahami kaum muslimin? Terus nak kemutan ke ramana yang meninggal dikorbanakan, ampun itu bidah mungkin tampi. Sing kurban jenengan mawon putra nih, niatakan genjenengan lan keluarga ingkang tasih gesang lan ingkang sambung tilar dunia sedaya angsa. Masya Allah, nikmat mboten Pak, nyenengi mboten? Nyenengi. Eman-eman Pak, duit pirang-pirang mau ngapa? Ini ibadah. Paling guru paling seniki pinten wedhus 3.500.000 nggih. Sapi pinten pangguran 3.5 juta ngantos sugih 3 juta 3.700.000 lah nggih. Mempeng-mempenge 4 juta lah mempeng niku. 4 juta. Papat ping pitu kan lumayan nggih. Sapi gedhe niku. Panjenengan medalakan arto niku mboten sia-sia. Semakin mahal, semakin besar, semakin gemuk, itu semakin sempurna, semakin besar pahalanya. Napa dalilnya Pak? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'adzim syi'airallahi fa inna dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang dia mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, ajaran-ajaran Allah, maka sesungguhnya itu adalah sebagai bukti ketakwaan hati. Wonten tiang tumbas 3 juta, itu masya Allah bukti ada takwa dalam hati. Wonten tiang tumbas langsung mahal, Ini berarti ketakwanya lebih karena dia ridho, lebih banyak yang dia keluarkan daripada 3 juta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunahnya ketika beliau berkurban, beliau berkurban kambing yang sangat sempurna, kabsyaini amlahaini aqranaini. Kambing gibas yang besar yang bertanduk dua-duanya yang berwarna putih mulus. Ada beberapa kali beliau berkurban. Ada kalanya beliau berkurban hewannya itu pada empat kakinya terdapat warna hitam, di perutnya juga terdapat warna hitam, dan di mulutnya juga terdapat atau di matanya terdapat warna hitam. Warna itu tidak masalah. Yang menjadi pembahasan adalah gemuknya, kathirulah, banyaknya daging. Kalau jantan betina, betina angsal betul pak? Angsal. Tapi kalau ditanya lebih afdol mana? Lebih afdol yang jantan. Oke wabdun, rugane murah ning lemu majir. Niku enak disembelih gaji tok pak. Kadang kalang ya, kadang kalang. Kecuali nak waktu nanti mangane budin mau nge, mau budin barang atos, tidi dagingnya atos pak. Timbangannya abot empane budin. Ya. Wong mangan budin bae lemu nggih, napa nggih Pak? Ndian nggih. Hadirin yang melakukan semakin besar semakin sibuk. Masih ada waktu sedikit. Bagaimana kalau seandainya terjadi, aduh, sudah ada. Bunatan ini, kalau terjadi perbedaan antara tanggal 1 Zulhijjah di negeri kita dengan Arab Saudi. Arab Saudi wong sing gadawa Arafah nggih, otomatis puasane pas hari wukuf Arafah wong teng riko Pak. Lah kalau negara kita beberapa kali terjadi selisih satu hari. Nate mboten mak? Nate. Saudi terlebih dahulu. Negara kita tertinggal satu hari. Berarti teng Arab enggane nggih, dinten iki teng Arab wukuf Indonesia berarti tanggal 8. Niki enggane Pak. Ngertos enggane nggih. Enggane niku nek basa lisan apa Pak? Misalnya nggih, misalnya gelo ngapura nggih. Lho bahasane campuran, Pak. Sing penting ngomong. Ngapura nggih. Umpamanipun ya, umpamanipun nggih. Saya, umpamanipun selisih. Kita puasanya kapan? Salatnya kapan? Dan menyembelih hewannya kapan? Enggaknya selisih. Umpamanipun selisih satu hari. Arafah sudah. Kita baru tanggal 8. Benjing tanggal 9 puasa. Lho Arafah wis bubar kok dening puasa siki. Diguyun jenengan oleh pihak sebelah. Begitu nyembelih korban Indonesia besok baru salat Id. Ada beberapa orang yang berbeda satu hari. Mergane pun mengikuti Mekah atau mengikuti pimpinanipun ngangge hisab selisih satu hari. Bingung kaum muslimin dereng sami salat. Piyambakipun wis salat dereng iki berarti nggih. Mbun nggih. Nyembelih kapan iki? Paksakan sekarang atau besok menunggu kaum muslimin salat. Yang menjadi kegoh dan ribut. Dan ini terjadi satu sapi 7 orang. Sebagian salat Id seniki, sebagian ngenjang. Ke sapi di sebelah ping pindo niki berarti. Yang salat ngenjang ngotot ke sebelah siki cabut duite jaluk. Aku rasa sih nggih Pak nggih. Jenengan ngalah kudu. aja ngotot. Apalagi ketika diteliti dengan dalil, yang kuat adalah yang dengan hilal dan mengikuti pemerintah. Dan itu adalah penjelasan para ulama, sampai pun ulama saudi sangat kuat dalam hal ini. Ini namun adhan ulan ngajeng berarti bang, yang ulan ngajeng yang pun bubaran. Hadirin kaum muslimin, sehingga marilah kita mengikuti yang roji. Yang roji mekanismenya adalah dengan ru'yatul hilal, dalilnya kuat situ. Yang roji mekanismenya adalah pemerintah yang menentukannya. Nabi mengatakan as-saum yaumatisumun, berpuasa itu di mana kalian semua berpuasa. Wal fitri yaumatifthirun, dan beridul fitri di mana kalian semua beridul fitri. Wal adha yaumatudhuun, dan idul adha di mana kalian semua beridul adha. Amalan yang dimaksudkan oleh Nabi amalan kebersamaan, maka diputuskan oleh pihak pemerintah sehingga sama. Yang membedani, yang menyelisihi, maka itu yang salah. Wong itu pemerintah kok ngasih keputusan, wewenangnya di sebelah mana? Secara dalil tidak memiliki wewenang. Secara kepemerintahan dia bukan orang yang memegang tabung kepemerintahan. Kok memutuskan yang berbeda dengan pemerintah, ini pelanggaran. Secara syariat salah, secara hukum negara juga salah. Cuman kemudian karena banyak uang, ya yes, daripada gego-gego men jurna baiklah, daripada ribut-ribut, kita menghormati perbedaan apa ngipangi. Perbedaan itu dihormati apabila memang ada salahnya. Tapi ini perbedaan yang tidak boleh dihormati, ini salah. Secara syar'i tidak sah. Kenapa? Karena menggunakan hisab. Tidak pernah Nabi melakukan itu. Nabi selama 9 kali berpuasa tetap menggunakan hilal. Ini perbedaan yang tidak boleh kita bertoleransi padanya. Tapi lah daripada ribut-ribut, cimara salah. Hakadah kaum muslimin menjamin, sehingga kita mantap berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah walaupun Arafahnya sudah berlalu, karena puasa itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Esok harinya Idul Adha pada tanggal 10-nya. Dan kemudian kita menyembelih setelah kita salat Idul Adha. Bisa dipahami enggak, Pak? Walaupun cepat. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.